Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة المسلمين أيها الإخوة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang berbarokah ini, di pekan terakhir dalam kajian bulan kita ini, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Idhahul Mahajjah. Kita sampai pada bab Fadl At-Tamassuk Bis Sunnah, keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah dalam arti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi ajaran Islam. Karena itu adalah makna sunnah. Kalau kita bahas dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab manhaj, maka makna sunnah adalah ajaran Rasulullah dalam semua sisi kehidupan. Baik itu adalah ajaran beliau yang beliau ajarkan berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan beliau. Sunnah di sini bukan sunnah dalam arti fikih yang merupakan sandingan wajib. Jika perintah itu paten harus dikerjakan, wajib. Jika perintah yang sifatnya anjuran, maka sunnah. Itu makna sunnah dalam kajian fikih dan usul fikih. Tapi kalau kita sudah membahas sunnah dalam arti lainnya, baik itu dalam ilmu hadis maupun ilmu dalam kitab-kitab akidah maupun itu dalam kitab-kitab manhaj atau yang lainnya, maka makna sunnah adalah ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu perbuatannya, ucapannya maupun persetujuan beliau dalam semua sisi kehidupan yang diajarkan oleh agama kita. Bab keutamaan berpegang teguh kepada sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian. Ayat ini pertama kali turun ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Yani apabila kalian itu ngaku-ngaku cinta kepada Allah, maka buktikan itu, yani dengan perbuatan kalian. Bukti bahwasanya seseorang itu cinta Allah Subhanahu wa taala adalah fattabi'uni, ikuti ajaranku. Niscaya yuhibbukumullah, Allah itu akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni perbuatan, ya, mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tegas. Karena orang-orang Yahudi itu merasa jadi bangsa yang paling mulia, merasa jadi anak emasnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? karena mereka itu keturunan Nabi. Garis turunannya itu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibn Ibrahim. Itu garis keturunan. Itu adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu punya nama Ahmad, punya nama Muhammad, dan punya nama-nama yang lain. Maka Ya'qub, Israel itu dua nama untuk satu sosok yang sama. Jadi, lah, Bani Israel artinya adalah anak keturunannya Israel, yang dia adalah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Itu dari garis keturunan. Yang kedua, mereka itu yakni permintaan-permintaan nabi-nabi mereka itu selalu dituruti. Yakni minta diturunkan makanan dari langit, turun al-manna wasalwa. Ini ya, bosan al-manna wasalwa, minta ditumbuhkan makanan-makanan bumi, ditumbuhkan makanan-makanan ini bumi. Kalau ada orang meninggal dunia di kalangan mereka enggak ketahuan siapa pembunuhnya padahal harus diketahui, maka minta untuk diwujudkan. Allah mewujudkan dalam wujud kisah apa itu? Api dan berbagai macam yang lain. Permintaan sampai mereka itu jadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah turunkan hidangan dari langit. Anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan hidangan dari langit, turun juga. Jadi mereka itu merasa dimanjakan. Yang berikutnya, yang ketiga, mereka itu merasa diagungkan oleh Allah karena selalu dibimbing oleh para nabi. Kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya, kata Rasulullah, orang-orang Bani Israel itu selalu dipimpin, dibimbing oleh para nabi. Ini ada nabi yang meninggal dunia, muncul nabi lain, meninggal dunia, muncul nabi lain, begitu terus itu sampai sebelum zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Lah, dalam kondisi semacam itu mereka itu ngaku-ngaku mereka adalah anak emasnya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Fattabi'u, ni ikutilah yakni aku. Taib. Karena siapapun yang mengikuti Rasulullah, mengikuti jalan hidupnya beliau, ajaran beliau secara sempurna, janjinya Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah itu akan mencintai kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang ingin meraih cinta Allah, maka jalannya adalah mengikuti ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan. Baik itu dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ahlaknya, jadi adab-adabnya, ajaran beliau. Bagaimana Rasulullah berbuat, maka begitulah kita berusaha untuk mengamalkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni laghfarun liman tab. Sungguhnya aku akan mengampuni bagi orang yang bertaubat. Wa amana wa amila salihan, dan beriman dan beramal saleh. Summa hadada, kemudian dia mengambil hadi, mengambil petunjukku. Qala Sa'id Ibn Jubair, berkata Sa'id Ibn Jubair, summa hadada, makna summa hadada adalah lazimah sunnah. Dia menetapi sunnah-sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa sallam. Dalam arti mengikuti, menetapi sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa sallam itu bersuang bagaimana caranya hidup itu selalu di bawah panduan kenabian. Tidak usah dibicarakan mana wajib, mana sunnah. Jadi mana wajib, mana sunnah dalam arti fikih. Kenapa wajib dan sunnah itu harus dimunculkan? Itu kalau ada uzur. Jadi kalau gak bisa ngelakoni gitu karena ada masalah yang lain, ini sunnah, tinggalkan aja. Tapi kalau dalam kondisi longgar, hukum asalnya orang itu berjuang untuk mengikuti ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari bangun tidur ini sampai kemudian dia itu ini tidur lagi. Ini Para fitan azanillahu jani wa iyyakum, mulai dari sunnahnya bangun tidur, sunnahnya masuk kamar mandi, sunnahnya makan, sunnahnya ini, acaranya begitu, sampai kemudian dia tidur, ini dia itu tidur kembali. Adapun para ikhwah, kalau kemudian ada yang sifatnya itu ini benturan, maudhu. Assalam, wudhu itu begini, begini, begini, begini, begini. Tapi banyu ini mek titik. Melakukan semuanya itu enggak bisa. Airnya cuma sedikit. Maka tatkala itu butuh fikih. Mana yang wajib, mana yang sunnah dalam pembahasan fikih. Kerjakan yang wajib karena airnya hanya sedikit. Tinggalkan yang itu tidak wajib. Tapi dalam kondisi air itu banyak, maka kita itu berjuang untuk wudu sebagaimana yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya tidak wajib. Itu makna summah dada lazimah as-sunnah, menetapi ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh kepada ajaranku, inda ikhtilafi ummati, tatkala nanti umatku sudah berpecah belah, bercerai-berai, itu kalqabiz al-jamr, kayak orang yang memegang bara api, berat tapi mempunyai nilai yang sangat besar. Kenapa? Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang teguh kepada ajarannya beliau itu gampang. Kenapa? Banyak pendukung, banyak yang nyenangi dan suasananya itu mendukung. Tapi kalau kemudian orang itu hidup di tengah pergolakan umat yang mengamalkan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mengamalkan ajarannya beliau itu adalah orang yang dianggap asing, maka semakin terasing semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Jadi ini kita bicara mengamalkan untuk pribadi ya. Kita tidak berbicara mensikapi orang yang berselisih, itu dua masalahnya berbeda. Jadi tolong pahami masalah ini. Jadi misalkan jenggot itu ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengamalkan. Lah, petakan antara masalah ini dengan masalah mensikapi saudara-saudara kita yang tidak memelihara jenggot. Itu butuh fikih. Dalam artian jenggot itu kalau sudah pada tataran mensikapi, Itu sudah bukan lagi pada masalah ini. Yang kita bahas sekarang ini mengamalkan untuk diri kita dan untuk keluarga. Tapi untuk mensikapi orang yang tidak mengamalkan itu butuh fikih. Ini wajib apa? Enggak wajib. Nek wajib silakan diingkari. Nek enggak wajib ya sifate anjuran. Nek enggak gelem ya wis, enggak usah dipermasalahkan. Kalau memang itu sifatnya semacam itu. Contoh. Ini di antara ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, jadi itu adalah ini, adalah ini, adalah ini. Kita berusaha jadi untuk melakukan yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, jadi tersebut. Jadi al-mutamassik bi sunnati. Kabarannya ya akhwan. Ini zikir pagi, zikir petang. Itu satu ajaran yang sangat agung sebenarnya. Kita berusaha untuk mengamalkannya meskipun menggunakan zikir yang terpendek. Yang terpendek kan bisa tuh dicari sing paling pendek. Pol ngono ya. Salah satu dari ini zikir pagi ku di pojok awabe. Ngene. Ning gak waya umroh, kalau waya liburan ngono gak kober. Ngene. Terutama nek kapan gak apal. Ini apal kan kena gawe sambil jalan, sambil apa, ini kalau moco, ini mejit, ini sawi. Ini. Minimalnya, ya, satu kalimat, dua kalimat pendek. Ini yang di itu. Taib. Kalau ada saudara kita yang tidak mengamalkan, itu masalah lain. Maknanya masalah lain itu bagaimana mensikapinya. Baru kemudian muncul kajian apa? Fikih. Kajian fikihnya itu wajib atau enggak wajib? Jika wajib, ditegur. Jika enggak wajib, maka masalahnya jadi berbeda. Sifatnya itu adalah apa? Anjuran. Sifatnya itu adalah anjuran. Lah, ini makna al-mutamassik bisunnati, orang yang memegang teguh apa? Ajaranku. Tatkala umat ini sudah bercerai-berai, orang yang melakukan itu sudah dianggap asing, maka kalqabit ala al-jamr, kayak orang yang memegang bara api. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, sayyatikum ayyamus sabr, akan datang kepada kalian hari-hari kesabaran. Orang yang saat itu melakukan yani ajaranku itu kalqabidhi alal jamr, yani orang yang memegang bara api, yang mengamalkan ajaranku mendapatkan pahala khamsina minkum, 50 orang Rasulullah dari kami atau dari kalangan mereka sendiri. Maka beliau mengatakan dari kalian. Yani, "Loh kok bisa?" Para sahabat protes, "Loh kok bisa ya Rasulullah?" Maknanya mereka, kami itu loh beriman sama jenengan, berjuang sama jenengan, berjihad sama jenengan. Kok bisa nanti akan ada umat setelah kami itu yang pahalanya melebihi kami? Apa kata Rasulullah SAW? Iya. Tajiduna lil haqqi a'wana wa la yajiduna lil haqqi a'wana. Kalian itu kalau mau melaksanakan kebenaran, iku akeh sing nolong, akeh sing bantu, akeh sing dukung. Nanti suatu ketika akan datang satu masa, ini orang yang memegang ajaranku itu gak ada satupun yang mendukung. Berat dirasa. Ini berat, ini dirasa. Semakin berat, semakin ini besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan yakni kepada dia. Lah, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu yakni wa taala. Itu bisa jadi zaman sekarang sudah muncul, bisa jadi belum. Ini bisa jadi yang belum. Yang pasti zaman sekarang di beberapa daerah mungkin, meskipun enggak sampai 50 orang. Di beberapa daerah yakni nuansa ini belum apa? Belum muncul. Yang penting hadis ini menunjukkan kepada kita agungnya, pentingnya selalu mengamalkan menasihati diri untuk mengajarkan atau mengamalkan ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul yauma ala bayyinatin min rabbikum. Kalian pada hari ini itu urusan kalian itu jelas gamblang, syariat itu nampak dari Tuhan kalian. Tamuruna bil ma'ruf, yakni kalian memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, yakni melarang apa? Kemungkaran. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman ini kata Rasulullah. Tsumma tadhharu fiikumus sakratan, kemudian suatu ketika nanti akan muncul sakrotan, dua yang memabukkan. Satu sakrotul jahl, mabuk ibu duh. Yang kedua sakrotu hubbil aish, yani mabuk cinta dunia, cinta kehidupan dunia. Wa tatahawluna an dhalik, dan kalian nanti akan memasuki yani dunia itu. Fala ta'muruna bi ma'ruf, enggak amar ma'ruf. Wala tanhauna an munkar, tidak ada lagi nahi an munkar. Wala tujahiduna fi sabilillah, tidak ada lagi yani jihad fi sabilillah. Alqa'imuna yawma idzin bil kitabi was sunnah, pada hari itu orang yang menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lahum ajru khamsina siddiqa, yani mereka mendapatkan pahala 50 orang siddiq. Kalau mereka mengatakan, ya Rasulullah, minna au minhum, itu dari kami atau dari mereka. Kal Rasulullah mengatakan, la bal minkum, 50 orang dari kalian. Dan itu makna dari hadis yang barusan kita baca tadi. Penjabarannya adalah hadis yang ada di hadapan kita ini sekarang ini. bahwasanya suatu ketika nanti, dan sebagian ini sudah ada di zaman sekarang, tatkala ilmu agama itu sudah dianggap aneh. Jadi maknanya, jadi kebodohan itu sudah benar-benar kuat dan merajalela. Jadi yang mengamalkan agama itu dianggap aneh. Yang menegakkan ajarannya Rasulullah SAW itu dianggap ajaran yang baru. Asik banget, karena bodohnya umat. Jadi karena jadi bodohnya umat. Yang kedua, jadi sakrah, jadi mabuknya cinta dunia. Apapun yang dipikir yang dijadikan standar cinta dunia. Sudah tidak lagi mikir halal haram, sudah tidak lagi mikir adab, sudah tidak lagi mikir akhirat, yang dipikir adalah itu. Dan sebagian hadis ini sudah muncul di zaman sekarang. Uang iku nek kapan kerja, terus saya mikir ini ki halal apa haram, niku diguyu karo bagian orang. Tengah-tengah joko toko, azan kok toko ini ditutup, kemudian ini masjid itu diguyu-guyu. Menungso zaman kok ini kok saya mikir masjid. Dan macam-macamnya itu sakrah hublaish, jadi mabuknya, jadi cinta kepada kehidupan dunia. Standar hidup itu adalah jadi kehidupan dunia. Kita katakan para ikhwatin azani Allahu jadi wa iyyakum, apakah itu saat ini terjadi di daerah kita? Bisa iya, bisa enggak? Kalau Anda lihat enggak jadi enggak iya banget. Jadi dalam arti iya ya enggak ya iya. Jadi kita itu masih hidup di zaman yang menolong kebaikan itu masih banyak. Tapi secara umum masyarakat juga sudah banyak yang terkena penyakit yang ada dalam hadis ini. Maka kata Rasulullah SAW, jika suatu ketika nanti orang yang mengamalkan agama itu dianggap aneh, dianggap asing, dan orang yang masih mikir akhirat itu dianggap aneh, maka tatkala itu siapapun orang yang menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan, maka itu dianggap pahala siddiqah. Dan ini dalam semua sisi kehidupan. Jadi semua sisi kehidupan. Karena agama itu warahwa, ada yang itu hukum itu meliputi semuanya. Dan meliputi semua orang. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Orang itu bangun tidur, kan semua orang tau. Lintas profesi itu bangun tidur. Ini ke kamar mandi itu lintas profesi. Ini lintas umur bahkan. Ini lintas kekayaan itu ke kamar mandi. Itu amal-amal harian. Dan itu minimalnya tahu mengamalkan ajarannya Allahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kedua, amal yang kita geluti harian yang itu beda dengan yang lain. Jadi pedagang ini itu dan lainnya itu beda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya. Tatkala terjadi beda antara satu dengan yang lainnya, maka kita itu bergelut di bidang apa, maka itulah yang harus kita ketahui, apa ajarannya Allah dan apa ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau memang kita itu petani, jadilah petani yang sesuai dengan syariat. Kalau memang pedagang, jadilah pedagang yang sesuai dengan syariat. Kalau memang ini, kalau memang itu, jadilah segala sesuatu. Sehingga hidup kita itu dibatasi oleh syariat. Dan apabila itu mampu dilakukan, maka itulah jadi posisi yang terbaik, terutama di akhir zaman ini. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, al-i'tisamu bisunnati najah, berpegang teguh dengan ajarannya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah itu jalan keselamatan. Qala Malik, berkata Malik, ini kenapa didahulukan Zuhri? Hah? Zuhri itu gurunya Malik. Jadi kalau Malik, berkata Malik, bahkan Imam Malik itu murid junior, bukan murid papan atas. As-sunnah safinatun nuh, sunnahnya Rasulullah itu kayak apa? Kayak perahunya, kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapapun yang menaikinya maka dia selamat. Wa man takhallafa anha gharik, siapa yang enggak mau naik maka dia akan tenggelam. Wa qala al-Auza'i, dan berkata Auza'i, laisa hadza zamanu ta'allum, ini, saat ini bukan zaman belajar lagi. Ini ada zaman utama suk. Sekarang ini yang dibutuhkan itu orang yang tahu yang dia ketahui itu kemudian diamalkan. Ini zamannya Auza'i loh. Seandainya Imam Auza'i ngerti zaman kita, enggak ngerti beliau ngomong apa. Ini enggak ngerti beliau itu akan ini ngomong apa. Imam Auza'i rahimahullahu taala, rahimahullahu taala hidup sebelum tahun 200-an, 200 akhir, 100 akhir. Persisnya anda enggak tahu karena beliau itu selevel dengan Ahmad Ibn Hanbal di zaman itu. Padahal para ikhwatin ajarnya Allah yakum, zaman itu tuh ahlu sunnah masih banyak, tapi sudah menguat bid'ah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Qadariyah, bid'ah yang lain-lain itu sudah mulai menguat pada jadi pada waktu itu. Intinya bersyukurlah kita yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama untuk belajar. Lah, setelah belajar, tuntutan kita itu adalah mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita semua tahu adab bangun tidur itu ini. Kita berjuang ini untuk melakukan adab makan itu. Adabnya bergaul itu begini. Adabnya berpakaian itu begini. Adabnya yani bekerja itu begini begitu, maka itu yang kita amalkan dan itu adalah jalan apa? Keselamatan. Ini jalan keselamatan. Di saat yani hal-hal itu dianggap yani aneh. Sembarang-barang bedo. Sembarang-barang itu yani aneh. Dan memang itu konsekuensi orang mengamalkan ajarannya beliau sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kekuatan yani orang itu untuk berjuang mengamalkan itu. Fihi masail. Fadlul tamassuk bisunnah, keutamaan berpegang teguh dengan ajarannya beliau. La siyama inda zuhuril ahwa wal bid'ah, terutama kalau nampaknya yani hawa nafsu dan bid'ah. Ajarul mutamass at-tamassuk, pahala orang yang berpegang teguh bisunnah dengan ajaran beliau. Yakuna ala qadri hurbatiha, itu tergantung keasingannya. Semakin asing yani semakin besar, semakin berat semakin besar. Min alamati ahli sunnah, di antara tanda-tanda ahli sunnah adalah amar ma'ruf dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini dan kemudian perjuangkan untuk mengamalkannya. Kenapa? Kalau memang kita itu berjuang untuk mengamalkannya, yakin yakni bahwasanya Allah akan melanggengkan itu. Tapi kalau tidak berusaha untuk mengamalkannya, jangan salahkan jika Allah suatu ketika mencabut nikmat itu. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali nikmat itu dicabut oleh yakni Allah Subhanahu yakni wa taala. Nah. Berikutnya bab fadl as-sabr ala sunnah. Bab keutamaan bersabar tatkala menjalankan ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Bersabar. Ya kenapa? Yani kalau dalam kondisi kayak tadi yang dibutuhkan itu apa? Kesabaran. Yang dibutuhkan itu bersabar di dalam ini. Tanpa kesabaran orang itu enggak bisa jalan. Jadi qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala firman wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah, sabarkanlah dirimu untuk senantiasa bersama orang-orang yang mereka beribadah kepada Tuhannya pagi, sore, hanya mengharapkan ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan lewati pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan, palingkan hatinya. An zikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan perkaranya itu melampaui batas. Perintah nasani Allahikum, ayat ini itu perintah Allah kepada Rasulnya. Perintah Allah kepada Rasulnya. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu untuk senantiasa tetap bersama orang-orang yang mereka itu beribadah kepada Allah, meskipun mereka itu orang-orang miskin, kayak Suhaib, Bilal, Khabbab, ini. Dan kamu itu jangan kepingin ya, untuk bergaul bersama dengan orang-orang yang apa, yang elit-elit itu hanya demi mengharapkan dunia. Ini, hanya demi mengharapkan dunianya. Dan kamu jangan ikuti, kamu itu jangan ikuti orang-orang yang kami lalaikan. Ini hatinya, ayat ini turun itu berkaitan dengan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin mendakwai mereka, gitu ya. Ingin untuk mendakwai mereka. Lah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin untuk mendakwai orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat Quraisy tatkala itu kan yakni para sahabat beliau itu kan ikut toh, ingin untuk mendengarkan wahyu, ingin untuk mendengarkan sabda-sabda beliau. Lah orang-orang tatkala itu kelas-kelasnya Abu Sufyan sebelum baca Islam dia. Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy tatkala itu, Muhammad, nek kalau kamu itu mau ngomong sama kami itu aja bareng lo karo wong koyo ngono ku lho. Wong kita itu kan wong berdarah biru, masa padakno karo yo gawe majelis dhewe sampean ngomongi kami. Lha ngono kami terima apa ora nek kalau yen kami dikumpulkan sama mereka itu kami enggak mau. Rasulullah itu tatkala itu gamang. Jadi maksudnya itu dia ni apa enggak? Jadi maksudnya itu karena secara perhitungan dakwah, secara akhir ngomongi mereka tok terus melarang apa? Jadi teman-teman ni sahabat-sahabatnya yang lemah itu ikut, itu kadang-kadang ya secara perhitungan dakwah itu ya ono matu ngono ya. Jadi dalam arti kalau mereka itu terkena dakwah, kalau mereka itu kena dakwah, maka secara umum memudahkan jalan untuk kepada yang lainnya. Ini kalau sebagian orang enggak boleh, enggak dibolehkan untuk ikut karena maslahat syar'i. Contoh materinya enggak nyambung. Jadi materinya misalkan ada kajian khusus membahas pembahasan kelas tinggi. Membahas misalkan kelas yani dalil-dalilnya orang-orang Mu'tazilah dan bantahan kepadanya, itu kan enggak bisa diikuti oleh semua orang. Jadi kemudian kalau memang ini kelas khusus ya, kajian khusus yani yang enggak biasa ngaji enggak usah ikut, misalkan begitu. Itu boleh-boleh aja. Tapi masalahnya itu adalah mereka itu materi kajiannya itu sama, yang diingat omongkan Rasulullah SAW itu juga sama, tapi mereka enggak mau duduk-duduk bersama orang-orang yang miskin itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sudahlah sabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka itu bernyanyi ibadah kepada Allah pagi, siang, sore dan malam, ikhlas hanya karena Allah. Jangan sampai kamu itu kepingin untuk bersama mereka orang-orang elit itu hanya mengharapkan dunia mereka. Hanya mengharapkan dunia mereka. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Kalau kita kan di zaman sekarang, bersabarlah bersama orang-orang yang memegang teguh ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun enggak bisa hidup glamor kaya kalayaknya manusia yang wong iku padha nongkrong di kafe gamelo nongkrong. Jadi enak-enak wong iku padha apa gitu. Kita itu enggak ikut dengan mereka, dicak orang kancane, ya mas ini mas, enggak, wah tinggalan zaman, ini ya, isbir nafsak, sabarkan, ini dirimu, ini sabarkan dirimu, diajak misalkan, yo ngumpul-ngumpul, Rioni, ini alumni TK, orang itu kumpul, kumpul, enggak saya enggak mau, ini kalau laki-laki sama perempuan, wah tinggalan zaman ini sebahas koyo ngono wong sampe bulan kok sampean sik ngono apa hubungane antara bulan karo ini. Isbir nafsak, sabarkan nyeni dirimu. Kalau memang bisa ngomongi, omongilah. Kalau memang enggak bisa ya sudah, itu lebih bagus daripada ngomong. Jadi diam itu lebih bagus daripada harus, jadi harus berbicara. Isbir nafsak. Ini perintahnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, apalagi untuk zaman yang kita sekarang ini. Qal Hasan berkata, Hasan al-Basri, sunnatukum wallahi alladzi la ilaha illa huwa bainahuma bainal ghali wal jafi. Ini kata Hasan al-Basri, sunnatukum, ajaran kalian, maksudnya ajaran Islam yang kalian ambil dari para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu antara dua, bainal ghali wal jafi, antara al-ghali, orang yang melampaui batas keterlaluan, dan antara orang yang sembrono. Fasbiru 'alaiha rahimakumullah, bersabarlah kalian melakukan sunnah-sunnah itu, semoga Allah merahmati kalian. Fa inna ahla sunnah kanu aqallan nas fi ma madha, ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang paling sedikit. Wa hum aqallun nas fi ma baqiya, dan mereka itu adalah orang yang paling sedikit nantinya. Alladzina lam yadhhabu ma ahli al-itraf fi itrafihim, orang yang enggak terseret, yakni kebiasaannya orang-orang yang yakni glamor dunia. Wala ma ahli al-bid'ah fi bid'ahihim, dan tidak terseret al-bid'ah bersama bid'ahnya mereka. Wa sabaru ala sunnatihim, sabar mengikuti sunnahnya, hatta laqau rabbahum, sehingga mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Kadzalika insyaallah fakunu, maka demikianlah jadilah kalian. Ini dikatakan oleh Hasan Basri di zaman itu. Yang saya herankan, Hasan Basri itu adalah tabi'in, termasuk di antara jajaran in rodok senior. Gak senior-senior banget ya. Dia itu dikatakan tengah, gak tengah. Dikatakan senior, gak senior. Tapi di kelas-kelas itu. Di zaman itu para jamaah sekalian, penyakitnya orang itu baru dikit. Pertama, penyakit yakni rebutan kekuasaan sudah muncul. Tapi yang terjun dunia politik itu kan hanya beberapa gelintir. Perebutan kekuasaan memang sudah muncul di zaman itu. Sudah ada di zaman itu. Kemudian orang itu sudah terbawa arus dunia. Memang sudah ada di zaman itu. Jadi sudah terbawa arus dunia. Dan mulai amal-amal bid'ah itu muncul pun sudah ada di zaman itu. Tapi masih dalam bentuk embrio. Tapi masih dalam bentuk embrio. Para sahabat masih banyak. Dan para ulama-ulama yakni tabi'in itu masih banyak. Tapi masyarakat umumnya sudah mulai terbawa arus. Jadi sudah mulai terbawa arus. Ingat Hasan Basri tinggalnya di Basra. Dan Basra itu Irak. Dan Basra itu di Irak. Dan Irak itu sebelumnya adalah negeri Persia. Sebelumnya adalah negeri Persia. Yang mereka itu mewarisi kehidupan yang penting dunianya sukses. Jadi mewarisi kehidupan semacam itu. Beda. Jadi komentar-komentar semacam ini rata-rata adalah dari para ulama yang mereka tinggal di dan tinggal di Romawi. Jadi di Syam sama di itu. Dan tidak ada yang tinggal di Hijaz. Ingat ya, kalau saya bicara Hijaz berarti Mekah, Madinah. Jadi Mekah, Madinah. Kenapa? Ya, yang diwarisi oleh masyarakat Hijaz itu kan, yani masyarakatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kondisi masyarakat itu kondusif. Rebutan kekuasaan, rebutan apa di Mekah karo Madinah. Zaman itu perebutan kekuasaan itu sudah tidak lagi ada di Mekah Madinah. Sejak khilafah dipindahkan oleh Ali ke Kufah, kemudian oleh Muawiyah dipindahkan kemana? Ke Damaskus. Kemudian runtuhnya Bani Umayyah, khilafah pindah ke Baghdad. Jadi pergolakan perebutan kekuasaan itu ada di area itu. Jadi Syam, sama itu. Dan di mana ada rebutan, yani gejolaknya politik, di situ orang itu senang dengan dunia. Jadi penyakit-penyakit itu mulai muncul. Penyakit-penyakit itu jadi mulai muncul. Lah, di zaman semacam itulah Hasan al-Basri ngomong. Ajaran kalian, ngomong kepada murid-muridnya yang ya mereka itu berusaha untuk mengamalkan ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu ya. Jadi sunnah ajaran Islam murni yang diajarkan oleh Rasulullah, kita itu berada di antara dua kelompok. Ada orang-orang itu yang kebablasan sehingga jadi bid'ah. Ada orang-orang itu yang jafi. Jafi itu orang sehingga gubris ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ini dunianya didapatkan, usahanya lancar, urusan syariat gak perlu digubris. Itu di zaman Hasan al-Basri loh. Ini saya kira Hasan al-Basri hidup zaman sekarang nempuh. Ini apa yang akan beliau komentari? Kata beliau, bersabar, sabar. Karena ahlu sunnah sebelum ini sudah kelompok yang sedikit. Nanti akan tambah. Ini sedikit lagi. Jangan kalian ikut glamornya orang, glamornya para pencinta dunia itraf. Wong iku yani jangan ikut glamornya orang. Pokoke urip itu ngejar dunia, gak peduli akhirnya, jangan ikut. Tetap bertahan di atas syariat. Wa ya salat, salat. Wa ya ibadah, ibadah. Sedekah, yani sedekah. Yani menjanjikan dunia bro. Tinggalkan. Menjanjikan dunia tapi haram, yani tinggalkan. Kerja yang halal meskipun untungnya sedikit, itu kata beliau. Jangan kalian itu ikut terseret ma'a ahli itraf fi itrafihim. Dan jangan terpukau dengan apa? Dengan fasilitas-fasilitas dunia yang melupakan akhirat. Bukan berarti fasilitas dunia itu enggak boleh, tapi terbawa arus fasilitas dunia itu yang terlarang. Mangan gak enak didi, mangan kok koyong ini. Karena dengan itu, pertama menyalahi syariatnya beliau. Beliau itu nek disukui makanan seneng dimangan, gak seneng gak dikomentari. Ini gak seneng ya gak dikomentari. Bahkan kadang-kadang beliau itu memaksakan diri untuk menyenangi demi istrinya. Rasulullah SAW pulang, dek ono sego ngene dibaca kita. Ini bahasa beliau kan ada makanan, ini bahasa makanan itu roti itu loh. Ini ada ya Rasulullah. Lauke apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, adanya cuka. Ngene. Jadi kan bisa gambarkan roti kering rasanya asin. Ini terus dicolek karo cuka. Ngono kira-kira ku rasane apa? Ya karo-karuan. Karena zaman itu roti kering itu dicolek itu pakai sari marok gitu loh. Jadi daging campur zaitun campur opo itu berjadi satu. Itulah. Itu jadi koyo saiki ono saos mayonet ngono lah. Jadi apa gitu lah, jadi macam itu makannya mereka zaman itu. Butuh lauk gitu. Butuh lauk. Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, adanya cuka. Ya wis, ini mal idam al khals, baik-baik lauk itu cuka. Ajir sopo. Ajir sopo. Tapi itu beliau paksakan makan itu untuk itu. Jadi saat itu ya boleh enggak ada cuka. Teh bare hutan asani Allah wa yakum. Jadi semacam itu. Kondisinya semacam itu. Jadi dalam arti bukan berarti hidup mewah itu terlarang. Tapi orang itu siap untuk ada, siap pula untuk tidak ada. Wahai ono daging jadi mangan daging, wahai ono tempe yo dimangan tempe. Pakaian juga begitu. Waktunya ada pakaian yang halus lembut jadi pakai. Waktunya rono yo seadanya. Jadi ya seadanya. Rasulullah SAW mengatakan al-bazazatu minal iman. Kadang-kadang berpenampilan opo adanya itu minal iman. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kadang-kadang itu melaku enggak usah pakai alas kaki. Kenapa? Melatih hidup apa adanya. Yani kaya apa itu ada dijalani sebagai yang ada. Kalau orang itu kaya kemudian berpenampilan miskin ya malah terlarang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senang kalau memberikan nikmat kepada hamba-Nya kemudian melihat yani apa itu ya? Jadi kelihatan nikmat itu. Yang terlarang itu terbawa arus kenikmatan dunia sehingga menjadikan objek hidupnya itu dunia. Enggak mikir kecuali dunia. Enggak mikir kecuali dunia. Kalau kurang dikit ngamuk-ngamuk ya senengane. Ini mobil ngono yo. AC ini panas didik ini ngamuk. Padahal sing di sebelah ngono mobil gak pakai AC. Jadi maksudnya di poro-poro jalan raya yang lainnya itu ahlul itraf. Dan alangkah banyaknya manusia zaman semacam itu di zaman sekarang. Dan tidak terseret pula dengan ahlul bid'ah, dengan kebid'ahannya. Ini kelihatannya rame, glamor, enak yo. Ibadah modele koyo ngono wis kono halal haram, koyo ngono wis pengajian abot paling enak yo. Pawon dene ben pengajian itu ngene, ben pengajian itu gitu wae. Ngene. Koyonya itu menyenangkan, jangan ikuti. Ini jangan ikuti. Jangan mengikuti yang sana, jangan mengikuti ini yang ini. Dan bersabarlah kalian di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilakukan oleh Hasan ini yang akhirnya menjadi kecaman orang-orang di zaman itu. Zaman orang-orang itu dipimpin oleh para raja yang zalim. Jadi gejolak politik paling enakan berontak. Tapi untuk bisa menyeret masyarakat umum kan butuh tokoh figur yang di ujung-ujung itu apa? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri nolak. Ini Hasan al-Basri nolak. Sudahlah, sunnahnya Rasulullah itu sabar menghadapi kezaliman. Diomong ke begitu ngamuk-ngamuk mereka. Ini ngamuk-ngamuk mereka mengatakan jangan dengarkan Hasan al-Basri. Fatwanya Hasan al-Basri enggak keluar dari kata ewang wedo. Itu muncul di zaman itu. Ini fatwanya Hasan al-Basri tidak keluar dari haid dan nifas. Dan berbagai riwayat tidak keluar dari celana dalamnya wanita. Ini. Kenapa? Lalu jenenge ngajarkan fikih yo. Yo kadang-kadang ini, yo kadang-kadang haid, kadang-kadang ini wis masuk bahasan haid kan sawi to bahasa itu. Ya seputar itu ya ini ya semacam itu. Saat glamornya yakni dunia politik saat itu yakni ngajarkan adab tidur. Ngajarkan apa? Tafsir, qul huwallahu ahad, ngajarkan ini, ngajarkan itu. Itu dianggap ya semacam itu. Tapi isbir, bersabar dan bersabar. Kalau memang itu ada di zaman beliau. Qala Uzai, berkata Uzai rahimahullah. Isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah kamu di atas ajarannya beliau. Waqif haitsu waqafal qaum. Waqif haitsu waqafal qaum. Kamu tetaplah yakni pada yang dijalankan oleh orang-orang sebelum kita. Waqul bima qalu, katakan yang mereka katakan. Waquf amma kuffu anhu, berhenti pada yang mereka enggak melakukannya. Wasluk sabila salafika salih, yakni lakukan jalan salaf kita yang saleh. Fa innahu yasau kama wasi'ahum, cukup bagimu yang cukup bagi mereka. Karena Bapak Ibu azani Allah wa iyakum. Jadi kalau orang itu menjalankan Islam apa adanya, kayak yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya, itu lebih capek. Ini itu loh. Ini wis capek. Dalam arti jadi melakukan Islam sebagaimana Islam yang ada di zaman beliau, bangun tidur, di kamar mandi, bangun itu aja subuh, bangun itu ya sebelum subuh untuk sholat witir, kemudian ada wirid Al-Quran setiap hari sesuai dengan kemampuan, masing-masing, ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang dia mampu, kemudian mau makan itu bikin hal haramnya tapi dilakukan, kemudian ada amal-amal mutlak, zikir-zikir apa mutlak, kemudian duhur, asar, kemudian maghrib, kemudian isya, itu tuh lebih capek. Ini maksudnya sudah menjadi orang yang benar-benar di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Yang dikerjakan oleh mereka kerjakan, yang nggak dikerjakan oleh mereka nggak usah dikerjakan. Maksudnya yang diajarkan oleh Rasulullah lakukan, yang nggak diajarkan oleh mereka nggak usah dikerjakan. Maka selesai. Dan dengan itu, ini orang itu akan mengikuti apa yang kan. Adapun yang baru, yang muncul, yang belakangan, yang tidak ada ajarannya dari mereka, ini maka nggak usah untuk dilakukan. Taib. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama, perintah untuk bersabar di atas sunnahnya beliau. Yang kedua, banyaknya musuh-musuh sunnah dan orang-orang yang menghalangi untuknya. Yang ketiga, peringatan dari ahlul ahwa wal bid'ah, dari orang-orang itu adalah manhaj rabbani. Yani salah satu di antara hal yang harus dijalankan adalah memperingatkan umat dari jalan-jalan yang salah. Al-Quran itu menetapkan kebenaran dan memerintahkan dengannya. Wahallahu minasyar, memperingatkan dari kejelekan. Wa amaru bisinabihi, dan melarang dan memerintahkan untuk menjauhi kejelekan tersebut. Yang keempat, azzammu. Jadi celaan liman talabat dunia biddin. Orang yang mencari agama, mencari dunia atas nama agama. Zammuttiba'i syahwati nafs wa syubuhati syaitan. Jadi celaan mengikuti syahwatnya, keinginan jiwa, dan syubuhatnya para syaitan. Yang keenam, anna man ittaba'a hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, falaysa ahlan an yuta'a aw yuttaba', tidaklah layak dia itu diikuti dan ditaati. Jadi itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi keharusan kita pada zaman sekarang untuk berpegang teguh kepada ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk diamalkan. Sekali lagi saya pertegas, ya, untuk diamalkan, lakukan yang terbaik. Tapi tatkala mensikapi orang, maka butuh kajian yang lain. Dan jangan ikut glamornya orang, kecuali dipastikan itu ini adalah sesuai dengan syariat. Yani waye rame-rame ni, yani demo melo-melo, waye rame-rame ni gojek, yani melo-melo, waye rame-rame ni apa melo-melo. Silakan, tapi dipastikan dulu kebenaran syariat tersebut. Waye rame-rame ni acara gini melo-melo, waye rame-rame ni. Kalau orang hidup itu mengikuti glamornya orang, mengikuti opo rame ni uang, itu lu gak beres. Tapi gak terlarang mengikuti apa ramenya orang, asalkan standar awal ini benar oleh syariat, maka silakan. Dan gak ada masalah. Kalau memang sudah dipastikan itu adalah sesuai dengan ajarannya beliau sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Kenapa? Yani para fitnah azanillah yani wa iyakum. Sesuatu yang viral ke permukaan, sesuatu yang muncul ke permukaan, itu sulit. Yani itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Hari-hari ini yang viral kan yani akhir zaman. Yani akhir zaman, masya Allah. Ini us jenengi kajian akhir zaman terawamnya sawaru. Tapi ini ngaji tauhid, ngaji fikih, ini gak seru. Ini gak seru. Pertimbangkan dulu. Dalam artian kajian-kajian semacam itu, ini benar apa enggak? Ini benar? Ini apa? Ini apa? Apa tidak? Dan yang lainnya. Kalau emang benar, enggak apa-apa dijalani. Kalau emang enggak, Ya enggak. Jadi waktunya orang rame-rame begini, rame-rame begitu. Ini hidup itu rame-rame terus. Yuk, sampai kapan selesai? Jadi patokan kita itu adalah, jadi inilah ajarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dengan ajaran ini wong itu ikut rame-rame, ya mau enggak ikut rame-rame. Jadi kalau rame-rame salat itu kan Tapi dengan ajaran ini ternyata gono sing melok. Wek didik yo bersabarlah. Ini bersabarlah. Ini para ikhwatin azani Allahu yani wa iyyakum. Nuansa sekarang taklim ramu itu kita syukuri. Wallahi. Tapi arah yang harus diperjelas. Arahnya itu yang harus diperjelas. Jadi kenapa? Jadi karena jadi apa ya? Materi-materi kajian itu yang penting semacam itu. Jadi kita itu berada apa sih yang kita butuhkan dalam ilmu? Adapun rame-rame ini, rame-rame gitu, rame-rame. Kalau standarnya itu rame, maka sulit kita itu untuk menggerakkan kebenaran yang ya Allah. Tabarakallah, ada masalah? Dan itu konsekuensi dari ini semua adalah kita mengetahui sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya adalah kita mempelajari dan mengetahui sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah-masalah yang yakni sedang mengejolak ke yakni permukaan. Yakni wallahu a'lam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan ini pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.